أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini mungkin dua paket, yang setelah saya lihat kalender masih ada satu pertemuan lagi insyaallah terakhir besok. Pada kesempatan dua pertemuan ini kita akan mengupas tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda kiamat besar. Untuk gambaran, kita akan melihat ini beberapa ilustrasi. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, akan tapi sekedar menjadi informasi pada kita tentang beberapa fenomena kiamat yang telah dikumpulkan oleh Harun Yahya. Abad ke-20 dimulai dengan peperangan dan menjadi saksi atas munculnya sosok-sosok kejam seiring berlalunya waktu. Perang Korea, Perang Vietnam, Pertikaian Arab Israel, Perang Iran-Irak, dan Perang Korea. Palestina, Chechnya, Afghanistan, Kashmir. Dampak perang semakin menjadi jadi seiring dengan teknologi militer modern yang semakin canggih. Penggunaan persenjataan nuklir, biologi, dan kimia menghasilkan pembantaian massal yang kejam. Telah dibuktikan pula, tindak kekerasan dan gerakan terorisme meningkat pesat di abad ke-20. Puluhan ribu orang telah tewas atau cacat akibat ulah berbagai organisasi yang muncul dengan rencana dan tujuan ideologis serta dari pembedaan ras. Kota-kota besar akan hancur. Bahaya, badai, dan angin puyuh telah menyebabkan kerusakan dahsyat di berbagai tempat bumian di seluruh dunia. Di sini, para peneliti mengungkapkan satu kebenaran yang paling mengejutkan. Era kita menyaksikan peningkatan yang tak dapat dipercaya dalam hal ukuran dan jumlah bencana alam. Ketika semua bencana alam yang tercatat dalam sejarah dikaji, ukuran dan besarnya sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di abad ke-20. Hari akhir takkan terjadi, sehingga gempa bumi akan sangat sering terjadi. Ketika kita mengkaji bencana alam ini sedikit, jumlah dan kekuatan gempa bumi semakin meningkat. Yang sekali lagi menunjukkan kebenaran berita tentang hari akhir yang diungkapkan di dalam hari ini. Perang miskin akan bertambah. Keuntungan yang akan dinikmati di antara kaum kaya tanpa disiplin bagi kaum miskin. Berdasarkan angka untuk tahun 2000, 826 juta orang di dunia menderita kekurangan pangan. Dengan kata lain, satu dari setiap 6 orang mengalami kelaparan. Ayat-ayat Al-Quran diabaikan, aturan palsu dibuat atas nama Allah, terjadinya perpecahan antara para penganut agama, takdir diingkari, ibadah dilakukan hanya untuk dilihat orang, dan agama dipakai sebagai sarana mewujudkan kepentingan pribadi. Perceraian akan menjadi kejadian sehari-hari. Akan terdapat banyak sekali anak haram. Orang yang jatuh ke dalam kehampaan rohani karenanya akan terperosok ke lorong yang gelap. Terakhir, akan ada persaksian palsu dan penyembunyian bukti. Ada kelihatan, tapi tadi sudah cukup jadi ilustrasi. Pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kiamat. Percaya pada hari kiamat adalah merupakan inti dari iman, yang terkenal dengan rukun iman. Jadi orang Islam punya amalan cagak yang kelihatan, tiang yang kelihatan. Yang kedua, ada tiang yang tidak kelihatan. Tiang yang kelihatan sudah kita baca kemarin, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini tiang seorang mukmin yang dirangkum dengan rukun Islam. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan rukun iman. Orang Islam harus iman. Kalau iman, Islam. Apa artinya Islam? Siap melaksanakan syariat, perintah Allah. Kalau siap, itu pasti beriman. Kalau tidak beriman, pasti tidak siap. Aku iman kok, orang sholat, berarti belum beriman. Aku iman kok, orang puasa, berarti belum beriman. Jadi Islam adalah sesuatu yang nampak. Amalan, bukti, iman penghati. Nah, salah satu iman itu ada, kemarin sudah kita bahas macam-macam. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, qada dan qadar. Nah, nopo niku sampun sekarang kita bahas piye supaya kita tambah iman inggih menika kita badhe bahas gegayutan kalian hari kiamat. Hari kiamat itu iman yang pokok bagi seorang mukmin. Wong mukmin kalau tidak mengakui iman terhadap hari kiamat, maka batal imannya. Aku ora percaya kok kiamat kok yo tenanan teko. Nah, niki mangke Islamnya rusak. Maka seorang muslim harus percaya. Supaya percaya gimana? Ngaji. Hari kiamat kapan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Ya, surat Al-A'raf ayat 187. Kiamat itu misteri, hanya Allah yang tahu, tapi pasti terjadi. Surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Rabbmu, pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kiamat itu datangnya ya tiba-tiba, bukan ada berita 5 hari lagi mau kiamat. Orang sama tobat semua. Puncak kiamat memang diiringi dengan beberapa tanda-tanda. Allah dan Rasulnya menjelaskan tanda-tanda. Lek kiamat tekan dadak. Ibaratnya teng mriku tiang dahar ora sempat ndeleh puluane teng tutuke. Wong adol durung sempat ngetokno duwike ning jodolane. Wong badhe ngekeki mangan wedhus durung sampe mlebu nang congore wedhuse. Yang badhe lahir gurung sempat lahir, niku kiamat langsung datang. Diawali dari tanda-tanda kecil sampai tanda-tanda besar. Kayak wong mati niku lho, Pak. Wong mati niku wonten kiamat, kiamat kecil kan, tiyang mati nggih kiamat. Kiamat cilik namanya. Itu ana tanda-tanda cilik, ana tanda-tanda gedhe. Sami kalih donya. Wong nek katene kiamat, ayo tanda-tanda cilik iki napa? Pundune protol. Niku tanda-tanda kecil iku kate kiamat punan. Sing wis pundune protol ayo ati-ati niku. Sudah tanda kiamat kecil. Rambute wanen, niku tanda kiamat kecil. Rambute sing wis wanen niku wis berarti ana tanda-tandane dia kiamat wis ora suwe. Ora suwe niku punan. Mripate wis glawur. Delok niku lek gak pake kacamata silinder pun mboten ketok wis macane ngeten iki kiamate wis mecedhek. Macane mboten nyata mesti merebek adon. Wis gampang linu-linu. Awake wis lara kabeh. Niku wis berarti dilungkas katene dud. Nah, Ustaz wong ngeten-ngeten mboten wonten tanda-tandane ngoten. Jelas luwe seger insyaallah lah kula ini kan sik durung wanen ya sik ado. Sik ado insyaallah. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Ketane sehat. Ah sehat. Sehat. tapi ora suwe. 10 tahun paling-paling nggih. Suwe tahun berarti karepnya 10 tahun apa? Lah umur 50, umur 55 nganti njaluk pinten, yo 70. Mboten. Utawa karep 15 tahun. Luwih cedhek sing diparani tunimbang sing ditinggal, ngoten lho. Nggih. Niku tanda-tanda kiamat kecil. Sehat ketoke, tapi semuanya ono tanda-tandane lek wis akhir. Sepeda motor ini ngoten ono tanda-tanda kiamat kecil. Starter semuanya angel, kemamel itu berarti motore katene kiamat. Nah, berikutnya setelah semakin dekat ada tanda-tanda kiamat besar. Menungso niku. Moro-moro mengguk nang rumah sakit, opname, lek wis tanda kiamat gede niku. Didelok jantungnya wis kembut-kembute niku wis meh entek paru-parune wis kaya karet kelepe niku wis nglokor terus nyuwun sewu napa pembuangan cara beraknya kelepe dubur niku ya wis lawor metu-metu karepe dhewe pun untune wis entek mengi mengguk jantungnya kena empedune kena kanker udah wis itu tanda kiamat gede orang suwe nih bu orang suwe pak hitungannya paling ya setahun rong tahun deh sementek kan. Nah itulah menungso nih ngoten lek wis ketok kena jantungnya nih wis dipun dibredel ususnya sampun dijahit empedune wis pecah livere pun kena niku usia 70 tahun kan ngoten itu tanda kiamat gede wis orang suwe napa ngerti wis arek dhewe mati nih pak. Mboten ngertos. Kok ditenteni ora mati-mati, pas anu kok meromo-romo mati jek habis. Begitulah dunyo. Dunyo niku wonten tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Lek wis teko kiamat gede iku ndadak. Sekilas tanda-tanda kecil itu sudah dimulai sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai Rasulullah meninggal dunia niku wis mulai di situ ditandai tanda kiamat kecil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dibangkitkan antara aku dengan hari kiamat kahatain. Aku mbek hari kiamat sak niki lho, lan wonten jari telunjuk kali jari tengah duding kali apa niki driji tengah niki tegese sampeyan lho Pak. Nah tebel apa cedak niki telak mboten sak nenten tapi niki pun tak ujunge kuku mawon sak ujunge kuku kapan masa wallahu a'lam. Maka setelah Rasulullah meninggal dunia dimulailah tanda-tanda kiamat kecil yang ini nanti akan berlangsung kalau sudah semua terjadi diikuti dengan tanda-tanda kiamat besar. Ngerinya tanda-tanda kiamat gede ikut terus Kanjeng Nabi kaya dene tasbih utawa mutiara tasbih sing protol benangi. Apa protol benangi dadi pundi? Awas dia misalnya wonten tasbih terus diketok terus ini terjadi pak brul ya keblok kabeh ya bareng meh bareng toh awas dia ndak tasbih wonten benangi jenengan ketok utawa ibu duwe kalung manik-manik ya sing disunduki kali benang terus benangi niku diketok keblok biar ra ngoten ya. Lek tanda-tanda kiamat kecil niku mboten. Siji. Neng lek tanda kiamat gede biar kaya menungso niku wau, ora apa-apa meruruh komplikasi, ya ngoten to. Meruruh komplikasi, mantep komplikasi wis ora suwe. Dan begitulah tanda-tanda kiamat besar itu semua terjadi dalam waktu mendadak. Kemudian diakhiri dengan terbitnya matahari dari barat. Moro-moro wonten srengenge niku metune saka kulon. Wejer kabeh wong mantun bengi ora awan-awan. Wong ngenteni lho, Pak. Iki lho, wis jam 7 kok srengenge ini urung ketok. Iki lho, ngantek jam 10 kok sering ini orang ketok. Sah, ngantek duhur kok sering ini orang ketok. Moro-moro ketok, burlu, teko kulon. Sering ini kemetunnya teko kulon. Wong wis ngerti kabeh, wah iki kiamat langsung tobat. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Wong-wong kafir pada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi iman pada waktu itu sudah tidak berguna lagi. Wis ora ana gunane iman. Wonten-wonten gunane iman kalih nalika kiamat yang badhe pecah kerongkongan, nggih. Nyawane wis teko kerongkongan wis ora ana gunane tobat. Lek nyawane sik teko tungkak sik iso tobat. Nyawane sampai dengkul saged tobat, saged ngucapno la ilaha illallah, insyaallah kasih wonten jaminan mlebet swarga. Tapi lek wis nyawane sangka tenggorokan pun ora ana harapan. Kaya dene sereng ini sampun wonten saking kulon terbit ngantek tengah, mantun tengah ngulon malih. Ngaten nggih? Mantun ngulon baru diiringi ida zulzilatil ardu zilzalaha, gempa gempa gempa. Biya niki jenenge bumi niki meletas metu kaya kropan metu gulone. Duduk gula tapi sing metu, Pak. Wa akhrajatil ardu asqala, yang keluar itu api membara, lempung, bubur, geni. Metu saka bumi muncrat mendhuwur kabeh. Langit pecah, langsak diturute. Mangke akan kita bahas pada kesempatan minggu akan datang. Nah, saat ini kita badhe bahas tanda-tanda kiamat kecil. Niku nggih. Istilahnya wong-wong umuran antarane 50 ngantos 70 niku kena tanda-tanda kecil niki. Jadi dunia niki ya ukurane paling ya umuran ya antarane 50 ngantek 70 punan. Niku pun lumrah, kabeh niku wonten umur. Niku li ummatin ajal. Tanda kiamat kecil yang pertama adalah wabah taun an. Nggih, wabah taun. Wabah taun. Amwas. Jenenge niku wabah taun amwas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tanda kiamat itu di akhir zaman akan banyak terjadi wabah taun. Napa niku wabah taun? Wong mati dadak, lorone ora suwe, telung dina, sedina mati. Kanjeng Nabi nate dawuh, lho jaman biyen lho, 1400 tahun yang lalu Rasulullah nate sanjang tandane tanda kiamat inggih menika, tsumma mautanun ya'khudhu fikum ka'uhasil ghanam. Wa'af tsumma mautanun ya'khudhu fikum ka'uhasil ghanam. Rasulullah nate dawuh tanda kiamat yaitu banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kuas kambing. Kuas kambing. Maksudnya kuas kambing iki teng jaman riyen wonten penyakit kang nimpa wedhus. Napa niku? Wedhus niku lek wis kena penyakit niku ora suwe. Sakniki sore kena itu wis mati. Jenenge penyakit kuas. Napa penyakit kuas? Yaiku penyakit yang menyerang hewan-hewan ternak melalui lubang hidung utawa pilek. Lek wis pilek, moro-moro mati dadak. Oh, tenanan sakniki. Kula mikir lho. Ada sekarang ini flu burung, flu babi, flu kambing, dilungkas wonten flu sapi dilungkas. Flu sapi wonten flu kebo, flu tikus pun padha penyakit flu. Penyakit kuas terus kan dinasi. Ada wong kena penyakit kaya penyakit pedus, kena pilek mawon moro mati dadak. Sudah besar itu yang kena apa pilek pernafasan. Kemudian flu burung, kemudian flu babi, Dan ini ternyata flu babi bisa nular burung. Nah ini lebih ngeri lagi. Sudah banyak yang meninggal di daerah barat sana. Ini tanda kiamat. Nanti akeh wong mati dadak kaya kena penyakit kuake wedhus, ileke wedhus. Isuk sore lara pilek isuk pun mati. Utawa isuk pilek sore ini wis mati. Orang mau tambah nih, angel. Penyakit ta'un itu penyakit mboten tambah. Terus pada masa Rasulullah, ta'un itu wabah. Jadi wabah itu gampang nular. Lek kena siji, ngantek sang desa entek. Kena siji, sak kabupaten entek. Kecuali yang Allah takdirkan untuk selamat. Jadi tanda yang pertama. Sebenarnya banyak, ini saya rangkum dari beberapa tanda saja. Yang kedua adalah peperangan dengan bangsa Ajam. Tanda kiamat berikutnya adalah peperangan dengan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa asing. Ateges zaman riyen itu wong-wong itu kan dereng bentuk internasional. Jadi yo Mekah yo dhewe, terus Asia sendiri, tapi jarang wong sing mlampah sak negara nang negara liyane. Di wonten tapi mboten kata. Wong Indonesia paling-paling zaman riyen sing paling akeh ya nek lungone nang Arab karo nang Londo tok pun. Tapi pada akhir zaman mangke wong niku wis campur dadi siji. Wong Indonesia ning dindi, wong Londo ning dindi, wong asing ning dindi campur. Dan perebutan kekuasaan terus Kanjeng Nabi dawuh la taqu musaatu hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajim humral wujuh fustal unuf sigharul a'yuni ka'anna wujuhahum albajanul mutraqah ni'aluhum as-sya'aru. Ora bakal teko dino kiamat sampai sira bakal perang marang bangsa Kus lan bangsa Karman. Sopo bangsa Kus, bangsa Karman? Wong-wong bingung. Zaman Kanjeng Nabi itu kok gurung kenal Cina. Zaman Kanjeng Nabi durung ngerti Cina. Dia wonten utlubul ilma walau bisin wonten Cina saat itu, tapi bangsa itu belum kenal siapa bangsa Cina yang besar. Maka Rasulullah ngandal, wong Islam, ora bakal teko dino kiamat sampai sira bakal perang marang bangsa Kuz lan bangsa Karman. Sapa iku Kanjeng Nabi sinten? Rasulullah nyukani ciri-cirine. Awakmu bakal perang bangsa iku humrol wujuh, mukanya merah. Merah niku maksudnya lek wong Arab ngarani merah niku bangsa Asia, Pak. Kulitku ini dari kulitnya abang. Si Abu Jani kulitnya abang. Kulitku kuning kok jarinya abang. Itu di antara hitam dan putih utawa sawo matang, itu orang Arab ngarani merah. Kamu akan perang dengan bangsa Asia. Pertama kulitnya merah, fustal unu irungnya pesek. Sigharu ayun meripati sipit. Ka'anna wujuhahum kaya-kaya dene wajai raine almajan tamen almutroko kang pesok. Jadi kan gak ada tamen ya. Wajan terus dipalu ini udah pun di pes, pesok. Ya lek dhewe iki. Tapi yang dimaksud di sini ni'aluhum as-sa'ar. Sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Ini banyak yang memprediksi adalah perang negara Tartar. Negara Tartar jeniskan Kubilaikan saat itu menyerang ke seluruh dunia termasuk ke Baghdad, termasuk ke dunia Islam, kaum muslimin perang ngadepi wong Tartar termasuk teng Indonesia. Sudah terjadi mboten, Pak? Sam? Sampun, penyakit ta'un pun terjadi buat kan? Sampun, terjadi ya, tanda berikutnya saat ini. Tanda berikutnya yang ketiga adalah merebaknya perzinaan. Rasulullah Nabi dawuh, inna min asyratis sa'ah wa yadhharu jinna. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah merebaknya perzinaan. Kalau dulu orang berzina memang ada, tapi sembunyi-sembunyi. Tapi yang di sini adalah wayabhar, muncul, itu sudah terang-terangan. Wong zina lek niki rada ndelik-ndelik, tapi teng kutho wis terang-terangan, Pak. Dengan legalisasi panti pijat, terus spa, terus apa jenisnya karaoke dan semuanya, itu semuanya adalah legalisasi perzinaan. Pun jamaahnya ngeten. Zaman biyen lek jenenge wonten wong berzina, niku sebutane elek. Gundik. Gundik. Lek Jawa Timur jenenge senuk. Welek tenan pokoke, wis celukane senuk niku wis ana udzubillah. Lebih zina daripada hewan. Tapi pada zaman berikutnya, hak asasi manusia, mbok aja diarani senuk, mereka kan tetap manusia. Ya wis namanya siapa? Wawu toksin, WTS, wanita tuna susila. Wanita tuna niku ora duwe susila aturan. Nah, biyen senuk gundik niku lho, gak kaya set sing jelek teng napa niki? Teng sore-sore bongkokan kayu niku jenenge gundik, Pak. Daerah kula niku jenenge gundik niku set sing gedhe, ulur sing gedhe sing ndek njero lemah. Niku nggih, ndek bongkokan kayu sing mati nek dibongkar niku metu ulur gedhe sak jempolan sikil. Niku jenenge gundik. Nah, terus aja dah, mau diarani gundik itu kan menungso, ya wis, menungso, ini orang dia aturan. Apa jenisnya? Wanita tuna susila. Zaman berikutnya, zina mulai legal lagi, saking banyaknya zina, aja wanita tuna susila lah. Akhirnya diganti menjadi kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Ora puas, meningkat lagi, bukan kupu-kupu malam, mulai jadi wanita penghibur. Coba dulu, Pak. Mulai gundik, orang duwe aturan, terus mantan-mantan kupu-kupu malam, terus kemudian mulai masuk lagi menjadi wanita penghibur. Wah, itu menghibur semua manusia. Sudah kemudian sekarang juga masuk lagi pada era berikutnya. Tidak puas, legalisasi zina makin meningkat. Namanya bukan wanita penghibur. Sudah PSK, pekerja seks komersil. Jadi zina itu profesi. Pekerjaan, penggawean kerja, Mas. Aku ini kerja loh, mendino. Loh. Apa bedanya antara kejahatan ya, perzinaan dengan kerja. Saat ini lebih edan lagi. Akhir-akhir zaman ini istilahnya sudah bukan pekerja seks komersil, akan tapi sudah dinamakan wanita idaman lain. Wah, toko gundik sekarang jadi idaman. Senok nih loh jadi idaman. Nah ini sih, makanya kita harus berhati-hati. Merebaknya di sini. Legalisasi zina, semakin meningkat zina sampai Rasulullah mengatakan sampai di akhir zaman orang berzina di tepi jalan, di gang-gang sambil jingkrak-jingkrak koyok kawin jaran. Jadi wong zina ini pun untuk dalan-dalan. Terus saat ini lek bapak ibu bosan nyiap semerat internet ini pun untuk dalan-dalan ibu. Wong jingkrak-jingkrak berzina mudah blejet ning pinggir dalan ora isin nang menungso. Jadi sudah terjadi napa, Mbak? Terjadi, cuma awake dhewe teng kampung, nang kene teng kutho baru ngerti niku. Tanda kiamat berikutnya inggih menika fenomena al-ma'azif, yaitu merebaknya alat-alat musik dan menganggapnya halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halaman 2, la yakunanna min ummati, teman bakal teko ing umatku sapa akwamun kaum-kaum utawa bangsa-bangsa yastahilluna hira kang menghalalkan zina wal harir lan menghalalkan sutra kanggo wong lanang wal khamra lan menghalalkan khamar wal ma'azif lan menghalalkan alat musik wala yang zilanna aqwamun dan pada dan sungguh ada suatu kaum ila jambi alamin ing antarane sisine gunung yaruku alaihim yaruku alaihim pada sore harinya menggembala menjambangnya mereka dengan membawa hewan teraknya. Mereka didatangi oleh penggembala fakir itu untuk suatu kebutuhan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Maka pada malam harinya Allah menyaksikan mereka dan hancurlah gunung tersebut. Dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hari kiamat. Na'udzubillah. Ini sebagian terjadi, sebagian belum. Akan terjadi di antara umatku, wong sing menghalalkan zina. Zina halal, itu wau loh. Sekarang itu di mana-mana orang-orang zina itu dianggap biasa, sama delok niku, sinetron-sinetron, binatang film niku. Selingkuh biasa. Bahkan teman tapi mesra jadi besar, teman tapi mesra untung kamu khianati aku, untung aku punya laki-laki yang lain, ye gitu. Loh, wong wedok pun biasa, duwe selingkuhan pun biasa. Udah legal. Zaman riyen, wah aib banget, aib. Wong kok sampe zina, duwe jadi pejabat iso medun niku. Tapi ini halal. Saniki pun dianggap biasa. Sekarang ini coba lihat anak-anak di Jakarta itu lebih dari 30% anak SMP sudah tidak perawan. Di Jogja itu sudah hampir 40%. Itu wanita-wanita tingkatan SMA sudah tidak perawan lagi. Pergaulan bebas. Nah, kemudian khamr. Khamr juga merebak di mana-mana. Narkoba, sabu-sabu, khamr. Nanti akan semakin banyak. Dan alat musik. Nanti tren di akhir zaman itu jutaan keping, ribuan belanja hanya untuk beli kaset VCD. Akan mengeluarkan uang puluhan juta untuk nanggap campur sari. Lek nyumbang masjid, pletek 5.000. Ning lek campur sari, 20.000 dilakoni. Entek. Untungnya apa? Kadang ya orang baik. Ya orang campur gawe, Ustaz. Gawe yang orang campur sari kan tamunya tertarik. Pun, sama banding no, jajan gak usah campur sari. Tetep, seperti sama yang catet sih di utang-utang nih, Bu. Kayak orang baik, sama yang takdir lah, usir, Ustaz. Bahkan nanti habis. Dan yang orang terkaya nanti itu bukan orang yang bekerja. Wong sing nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Itu yang paling suge. Sampean nguli. Boya sampean ceklek. Orang suge, Pak. Ya, sampean brindil-brindil. Rambutnya sampean gede no. Sampean kelabang. Ya, kotak-kotak yang gendeng. Terus nyanyi ngawur mawon. Kira-kira rada lucu. Mbak Suri kalah. Dan ini kenyataan. Sekarang siapa yang terkaya-terkaya? Para binatang-binatang film, bintang-bintang film. Bintang-bintang film yang kaya. Kenapa? Sekarang orang sudah senang musik. Kecanduan musik. Atau band, rock. Aku yang dulu lagunya lo kaya apa? Itu yang namanya rock dan band. Itu suaranya, musiknya itu udah gak enak supaya didengarkan. Tapi karena sudah dianggap keren, ya di enak-enak deh, lama-lama enak katanya. Mbah saya itu kan waktu itu ada, saya ajak main-main ke tempat orang, terus itu ada lagi pakai lagu rock. Jagu, leh, tate nono leh, apa itu kayak yang deplok kopi. Mbah saya ngerti, lagu-lagu itu jadi yang deplok kopi. Tapi sekarang juga, coba. Apa yang menjadi idola? ibu-ibu sekarang TAA yang ditonton, cross-check, diwawancarai yang paling termasuk diminati 4 mata, kembali ke laptop. Itu mewawancarai siapa? Artis-artis. Apa yang diwawancari? Kamu makannya kapan? Minumnya di mana? Pakaian yang kamu pilih apa? Wah, koyok hebat-hebat toh. Kisahnya pegatan. Dan profil manusia yang paling broken home dan rusak itu kebanyakan adalah kalangan artis. Ayo, fokusnya ke pegatan. Artis. Siapa yang banyak terkena narkoba? Artis. Siapa yang rumah tangganya itu rusak, broken home? Kalangan artis. Tapi jadi idola. Jadi panutan tontonan di gawe tuntunan. Sementara tuntunan di gawe tontonan. Pun. Sudah terjadi namun buatan pak ini. Pun terjadi. Kemudian maraknya minuman keras dan dianggap halal. Yeah, minuman keras sudah jelas di mana-mana minuman keras ini sudah terjadi. Setiap ada pertemuan sama dulu oleh balapan mobil sing sing apa? Minuman keras. Setiap ada pesta-pesta tidak lepas dari minuman keras. Tempat-tempat hiburan itu hampir pasti minuman keras. Dimanapun sekarang minuman keras bisa ditemukan di mana-mana. Ini hari kiamat sudah mulai nampak. Wong-wong wis pinter gawe ngombe. Zaman riyen nek minuman keras kudu ngracik angel. Sakniki wis wong pinter kabeh, korek jres, ditambah gasolin, ditambah pirtus, ditambah bensin, dikei ciu langsung mabuk, turu ora bali. Katane kan ceritane ngoten. Nah, berikutnya tanda kiamat berikutnya adalah berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masjid diape-ape ning ora ana jamaahe. Lek jaman riyen sing disemarakno niku jamaahnya. Lek sakniki gawe masjid gedhe gedhe. Mulane jenengan teng kutho niku ndelok, masjid niku jam apik-apik, wonten AC-ne, karpete empuk-empuk ning ora ana jamaahnya. Ini sudah banyak terjadi. Rasulullah bersabda, "La tuzahrifun naha kama zahrafatil yahudu wan nasara." Sungguh kamu akan menghiasi masjid-masjidmu sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Ini juga tersirat bahwa masjid dakwah bukan untuk lillahi ta'ala ning wis digawe bisnis. Agama ora gawe tuntunan tapi damel golek tontonan, ton beras, ton glepung, ton emas, ton duit, ngoten. Pun gawe duit. Kan iki kata fenomena duduk ustaz ora tau ngaji, ngajine teh blepat-blepot mergo metu ning TV wis dikeluk kiai haji. Lek diundang pengajian, lek gak bayar 20 juta, ora gelem teko. Kadang dikinyang 5 juta, ya baru mau. Padahal bukan ustaz, lek ditanya ngawur. Boten kula berarti anu nggih, napa niki walah ustaz wong ngelek-ngelek dak iboten. Tapi jenengan perlu milih nih, milih. Milih-milih guru niku. Banyak sekarang ini yang semua para ulama-ulama mengetahui kapabilitas keilmuannya itu. Dai bisnis, dai materialis. Ada yang sampai 30 juta sekali datang. Masya Allah. Ini yang boleh sebenarnya memberikan hadiah kepada orang yang mengajar Quran, itu boleh. Tapi kalau sudah masang tarif, itu yang tidak boleh. Ya, kita teruskan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Wah, wes, ini. Jadi, wa antara al-khufata al-urata al-halata riha'asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu bakal delok ana wong sing ora sandalan, bertelanjang kaki, dan badannya wong badui, wong kampung, duwe so, lagi miskin, angon wedhus, bangun omah sak dhuwur-dhuwure. Iki biyen bingung, tapi nggih zaman sahabat saya beriman ya Allah, saya beriman ya Rasul. Kok ana masa ya wong melarat, ora sandalan, kadang kelambie yo angel, angon wedhus. Neng iso bangun bangunan sing tumpuk-tumpuk dhuwur-dhuwur. Zaman riyen ora gaduk wong. Entuk duwe teko ndi? Tapi sakniki sampun ketok era demokrasi. Sopo wae sing gak kepilih tukang becak lek entuk pengikut entuk promosi iso langsung dadi calon legislatif. Tukang becak moro-moro jadi anggota parlemen DPR, langsung tuku motor, langsung tuku mobil, langsung gawe omah sak dhuwur-dhuwure, langsung nyewa apartemen, padahal dheweke biyen iku anggo medhus. Apa sakniki? Ora pendidikan ning dadi wong sugih ndak? Dadak. Kok ya iso sak disponsori pengusaha-pengusaha. Oh iya, iya, kalau sudah dikuasai di pengusaha sing sponsori, awakmu tak calon ke. Neng, engkau lek wis awakmu jadi, izin no ya pabrikku. No, pabrike izin. Dheweke dikake duit, tukang pabrike seneng juragan pabrike. Sing rugi sapa? Aweke dhewe. Aku engkau ya, katanya gawe ternak babi ning tawang mangu. Awakmu tak angkat dari calon neges, latih engkau izin no ya. Iya. Tawang mau dari perusahaan ternak babi 30 hektar. Wah. Terus limbah di gua neng kali mulai dari tawang mau sampai merici. Set-setnya pokok metu kabe. Nah. Om umpamane ngoten umpamane. Kalau niku kalau ada apa-apa perlu didiskusikan dengan napa niki kerawat-kerawat dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita harus selalu sensitif untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Nah, ini jadi banyak orang yang telanjang kaki, telanjang badan, angon wedhus, sugih dada. Kata mboten. Sakniki kita kata mau teng kampung ora apa-apa wis moro-moro dadi sugih. Terus kemudian berikutnya, tanda kiamat berikutnya adalah maraknya pembunuhan. La taqumu sa'atu hatta yaksurul harju. Ora bakal teko dino kiamat sampai akan terjadi peristiwa harju. Napa Kanjeng Nabi harju niku? Istilah woro-woro. Harju niku napa? Jawa gemuk apa? Istilah zaman sing kacau niku napa istilah Jawa niku? Gonjang ganjing. Nggih. Zaman gonjang ganjing. Sampai teko zaman gonjang ganjing. Napa zaman gonjang ganjing niku do Kanjeng Nabi? Qala al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Paten tinaten, paten patenan, bunuh membunuh. Sak zaman riyen wong mateni niku mung perang. Tapi sakniki jenenge mateni hampir tiap hari berapa puluh ribu, berapa ratus ribu pembunuhan. Di Irak sekarang sudah lebih dari 600 ribu yang terbunuh. 600 ribu pak. Di Afghanistan sudah lebih dari sekian ratus ribu. Di Bosnia dulu itu sampai 50 ribu yang terbunuh. Di Ambon dulu itu sudah hampir sampai 10 ribu yang terbunuh. Kemudian di mana lagi sebentar lagi akan berapa puluh ribu yang terbunuh. Baik itu pembunuhan sifatnya massal maupun pembunuhan dari satu orang ke orang lain. Panjenengan delok teng TV niku, bendino anak wong mati mboten? sama nonton tengkoran wonten wong bacok-bacokan mboten. Niki tasih dereng sepira para bapak para ibu lek panjenengan ningali teng Amerika setiap 1 menit ada orang terbunuh. Setiap 1 detik ada kejahatan, bu perampokan, bu pencurian, bu penganiayaan setiap sak detik. Tik ana wong jahat, tik wonten wong jahat. Sak menit ada pembunuhan. Bu. Niki alhasil zaman akhir zaman nanti. Mangke wong yo gampang sampai wonten wong paten-patenan ning dalan, sing liyane ndelok mati iya. Wis dolan nang kali wae ngoten Pak Mangke. Wong alam, sing akhir zaman nanti ngoten. Sampeyan berangkat nang Jakarta, ning kiwa tengen ana wong gelut paten-patenan sing iki mati ya wis diserok ngono wae. Diserok mbek traktor, diguak teng kali, napa dhele teng pundi teng gudang teng tempat sampah, lek wonten pun digiling gawe wedak ngoten. Wallahu a'lam. Nyawa manungsa niku wis ora kajenan padha karo barang. Dadi niku coba ndelok niku kriminal. Wonten bocah disekat sampai 18 tahun, diperkosa sampai 18 tahun, enggak ada yang tahu. Tenggundin teng Amerika napa. Niki semarak pembunuhan, niki tanda kiamat maneh. Sudah terjadi nang dereng Pak niki. Sampun. Zaman semakin singkat. Zaman semakin singkat. Zaman utawa waktu iku lho kok makin cepet. Waktu makin cepat kan jeneng Nabi dawuh la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakuna as-sanah kas-shahr wa yakuna as-shahru kal-jumu'ah wa takuna al-jumu'atu kal-yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiratis sa'fah. Ora bakal teko dino kiamat, tidak datang hari kiamat sampai zaman semakin singkat. Zaman itu cepet, zaman semakin singkat. Wong setahun itu koyok sebulan, sebulan koyok seminggu, seminggu koyok sejumat, ya seminggu ya. Hari sepekaya sak Jumat utawa kaya sedina, sedina kaya sak jam, sak jam kaya dene kobonge pelepah kurma. Berbuk-buk. Sakniki sih terasa cepet mboten zaman, Bu. Tak. Lho kula mawon ngraos lho, kula mawon, Pak. Zaman kula kasih alit niku, rasa sedina niku suwe, ngoten nggih. Saged nglakoni apa-apa pun sakniki jenengan. Mikirno. Sedina ini kadang orang bisa ngelakoni apa? Apa? Zaman rian wong sedina ini bisa lapo-lapo. Bisa nang sawah, bisa sambang teng tonggo, bisa nyambangi moro tua, bisa nyambangi pak dini, bisa dolan-dolan aja gitu. Sani ini buatan sakit. Isu keturun jam 10 lagi tani, berangkat nang sawah ini wis jam rolas, wis mulai. Ojek yo lagi teko moro-moro wis asar mulih. Moli yo lagi teko ngoten aja sak nyuk, kok ya wis moro-moro entek. Lho, anakku moro-moro wis njaluk kawin. Lho, anakku moro-moro wis manak. Waduh, wis pokoke zaman ku cepet kabeh, Pak. Bocah sing jeneng begecil-begecil, bocah cilik-cilik awake dhewe teko niku wis ndendong bocah kabeh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah zaman cepet poso niku lagi di wingi lho saiki sing pirang dina niki paling poso terus suwe soalnya diarep-arep setahun koyok sebulan sebulan koyok seminggu seminggu koyok sedina zaman cepet banget sedina niku paling ora iso mbok sakniki le mbok awakmu nang nggon kule sambang ana mae ya mak urung sempat Jung rene aja nang omah Jung bapakmu kepengin petuk awakmu nggih Pak sik rasa ora iso ben nang ndi kaya-kaya penggawean iku wis tersita waktu habis untuk pekerjaan zaman semakin singkat. Saya percepat lagi, pasar semakin berdekatan. Mangke kata pasar, kata supermarket, kata Green Mall, kata Hipermat, kata Indomart, kata Alfamart, pasar niku bakal cedek nang siji nang siji. Rek lek riyo iki kan jenenge pasar wage. Ramene mung dina wage. Zaman rene mung pasar paing, ramene ning dina paing. Saman golek arit nang liyane dina paing ora ketemu, ngenteni sak pasaran. Sak niki wis ora ndelok pasar, Pak. Ben dina wonten Saman kalang Pak zaman riyo niku pasar isuk tok. Saiki awan bengi nganti jam 12 bengi saman kate blonjo niku ana pasar buka. Pasar makin banyak, pasar makin gedhe, menungso makin pencinta harta, makin menjadi budaknya harta. Wis ora gelem zakat mal, ana ning zakat mal. Marga kosongnya tadi itu zaman ini gua ngeri sibuk sedekah, sibuk infak, memberikan fakir miskin, anak yatim, endi dolurku sing melarat, tak sumbang senajan aku butuh, tapi aku ketoke luwe cukup tunimbang dulurku, tak kei, tak tukokno kelambi, tak tukokno sepatu, tak tukokno oleh-oleh, tak berikan makanan, atau apa saja, tak gawekno jajan, ben ora mikir, saniki boten. Mulai yang mungkin ini wong wis mikir blonjo ngecat omah ngopo tumbas sofa tumbas ngopo sing penting aku pamer piye amriye ketok sugih senajan dulur-dulur kemarat tambah peneran ben tambah ketok sing aku luwih sugih dhewe ngoten sak niki membanggakan tabaha jor-joran jor-joran dalam harta yang terakhir banyaknya peristiwa gempa bumi. Niku walaupun dijulang di film ini ku gempa bumi tak niki sudah setiap 5 menit Pak lo. Setiap 5 menit tak niki wonten gempa bumi lek dihitung niku. Kalau ini nak nembe mawon ada. Dilungkas boten mesti ngertos. Klaten niku rencana mungkin berapa ratus tahun lagi klaten niku kelepak. Akan terjadi gempa bumi besar berada di Jawa sampai Klaten bakal kelep jadi segoro, Jogja jadi pulau, Solo jadi pulau. Sing nang Klaten bang pindah. Mbok pinten ngat kapan mboten ngertos. Jadi akan terjadi gempa bumi itu akan memisahkan pulau-pulau ini bagi podo pisah-pisah kabeh. Nah, lek pun ngoten napa Ustaz, saya tutup monggo. Mengingat kiamat tambah soyo kata zaman gunjang ganjing ibu bapak lek boten jadah sekelan iman awak dhewe bakal kintir lek boten jadah sekelan akidah lan kepercayaan yang kuat kepada Allah kita akan termasuk terkena jiwau akan terikut arus zina, terkena arus musik, terkena arus homer. Kalau kita nggak kena bisa jadi anak cucu kita. Maka untuk menghadapi kiamat-kiamat kecil ini, pasti Allah tetap menyelamatkan hamba-hambanya. Allah menyelamatkan kaumnya yang mau beriman dan terus ngaji. Dan yang paling penting nanti di akhir kiamat ini orang tidak paham tanda-tanda ini kecuali yang ngaji saja. Sehingga orang ngerti Pak. Pokoknya melok keren, melu, awet dia pun ngantos melu. Nah, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah keimanan. Insya Allah besok kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat besar. Saya kira demikian dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.